أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا الغالب إلا المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kembali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Sya'rawi penyejuk hati, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ayuhal mustami'un al-kiram, para pendengar yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada para qurra'ul Qur'an, kepada para pengamat Al-Qur'an, betapa orang-orang Yahudi itu merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang yang baik, saleh. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu adalah anak Allah. Mereka itu adalah ahibba'ullah, kekasih Allah. Padahal apa yang mereka sangkakan terhadap diri mereka itu jauh daripada kenyataan, jauh dari apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka. Keingkaran, kemungkaran, maksiat yang mereka lakukan telah nyata merusak di muka bumi. Namun mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang memperbaiki bumi. Kemaksiatan, memusyrikkan Allah, menduakan Allah, mengingkari ajaran yang telah diturunkan Allah, ini adalah sikap daripada orang-orang Yahudi. Ditambah lagi pada ayat ke-80 ini, mereka merasa kalaupun mereka nanti disiksa oleh Allah hanya beberapa hari saja. Sungguh ini adalah sesuatu sangkaan yang salah terhadap apa yang mereka lakukan selama ini. Bahkan mereka kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka, khalidina fiha abada, tidak akan pernah keluar karena kemusyrikan yang mereka lakukan dengan menyembah anak sapi, membunuh para anbiya dan rasul, serta dosa-dosa besar yang lain yang pernah mereka lakukan. Kata-kata al-massu di sini artinya adalah sentuhan yang lembut atau sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu yang lain. Artinya bahwa kalaupun mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka azab api neraka itu tidaklah akan sampai menghancurkan dan memusnahkan mereka. Kalaupun mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka itu hanya mengelus-elus mereka. Begitulah perasaan mereka. Dan itu hanya beberapa hari saja. Ayyamam ma'dudah. Hanya beberapa hari saja. Namun langsung dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kul attakhadtum 'indallahi 'ahda." Kalau kita sederhanakan untuk menerjemahkannya, maka kita dapat katakan, hei orang Yahudi, apakah kamu telah berjanji kepada Allah bahwasanya kalian itu kalaupun disiksa hanya beberapa hari saja? Taken kontrak. Iya, telah taken kontrak, telah memiliki kontrak tertentu dengan Allah bahwasanya kalau kalian pun disiksa, diazab oleh Allah di dalam api neraka hanya beberapa hari saja. Allah mengatakan, falan yukhlifallahu ahda, dan kemudian Allah tidak akan mengingkari janjinya. Atau kalian hanya mengatakan sesuatu yang sebenarnya kalian tidak mengetahui hakikatnya. Sebab hakikatnya mereka akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, Ustadz Ardi, ini menarik sekali kajian kita ini. Iya. Bila pada pertemuan yang lalu mereka berani merubah isi dan esensi dari kitab suci Taurat, sekarang mereka lebih lantang lagi nih Pak Ustadz. Iya, betul. Nah, Tuhan mereka lawan. Betul. Seakan-akan katanya, ah, apa yang diperintahkan Tuhan tuh kulanggar, gak apa-apanya itu, kalaupun masuk neraka sebentar aja katanya. Iya. Nah, bagaimana ini kok sampai berani sekali mereka melawan perintah Tuhan ini, sehingga kalaupun nanti disiksa sebentar saja, apa mungkin karena terbiasa di dunia kalau masuk penjara bisa disuap habis itu keluar itu Pak Ustaz? Iya, jadi karena mereka sudah merubah isi Taurat dan mereka sudah menyimpangkan isi daripada Injil, jadi kalau mereka pun berkata seperti ini, banyak orang yang tidak tahu begitu. Karena apa? Karena rujukannya sudah kabur. Taurat itu sudah hilang. Jadi kalau kita bawa ke dalam aplikasi sekarang, KUHP-nya itu sudah tidak jelas lagi berapa yang harus mereka terima daripada azab itu tadi. Jadi karena kitab Taurat, Injil itu sudah mereka rubah, sehingga kata-kata yang mereka katakan, ucapkan ini, yaitu tidak akan disiksa kecuali hanya beberapa hari saja, ini adalah sesuatu yang merupakan konsekuensi logis dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Padahal dosa yang mereka lakukan itu subhanallah luar biasa besarnya. Jadi kalau menurut saya, ini merupakan bentuk kehancuran moral ya, kehancuran ruhiyah. Soalnya masalah neraka ini adalah masalah keyakinan. Betul. Nah, akibat dari pengutak-atikan ayat, melecehkan anbiya, maka muncul penyakit seperti ini. Dan saya rasa manusia-manusia Islam sekarang ini juga, kalau seandainya memperlakukan Quran layaknya seperti orang-orang Yahudi yang perlakukan Taurat, ya akan penyakit seperti ini akan muncul. Betul Ustaz. Iya, iya. Jadi betul sekali Ustaz Anapi bahwa kita melihat sekarang banyaknya orang-orang yang mencoba mencari-cari makna lain daripada suatu ayat, ya mereka rubah-rubah untuk menghindarkan hal-hal yang seperti ini. Makanya munculnya pengingkaran terhadap azab kubur, ya munculnya pengingkaran terhadap adanya hari kebangkitan ini karena ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang mengarah ke arah itu mereka tafsirkan dengan sesuka hati, ya tafsiran yang berbeda, yang kadang-kadang tidak bersesuaian dengan mafhum dari bahasa Arab itu sendiri. Iya. Nah, ini kita sering melihat di kalangan yang mengaku mereka itu adalah intelektual Muslim, ya mereka ambil satu patah kata yang di dalam Al-Quran, kemudian mereka tafsirkan seakan-akan itu memiliki makna yang begitu jauh sehingga makna yang awalnya itu hilang. Ya, esensinya hilang begitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini mungkin juga terjadi saat sekarang ini, di mana kita melihat banyaknya sekarang faham-faham yang berkembang dari aliran Islam liberal, misalnya paham-paham yang ingin menyatukan fikih seluruh umat beragama, ya kerukunan terhadap umat beragama ditingkatkan dalam artian bagaimana agama itu bisa satu begitu, ya dengan alasan bahwa seluruhnya agama itu adalah agama samawi begitu. Jadi kalau lebih meluas bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan merubah kitab dan kemudian mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan ini diazab oleh Allah, ini adalah suatu hal yang logis saja, artinya sesuatu yang pasti mereka akan lakukan. Iya, suatu hal yang menarik ini Pak Ustaz. Iya. Kalau kita lihat salafus soleh, itu begitu takutnya dengan kata-kata neraka ini Pak Ustaz. Betul. Sehingga ada ketika diturunkan apa ayat yang mengatakan barang siapa imannya tidak tercampur dengan kezaliman, semua merenung dan menangis itu Pak Ustaz. Iya, betul. Apa maksud dengan kezaliman? Siapa dari kita tidak berbuat zalim? Betul. Bagaimana supaya kita terhindar dari azab neraka? Begitu takutnya salafus soleh itu dengan azab neraka. Ini kok Bani Israel ini sangat enteng-enteng saja melihat neraka ini. Bagaimana nih Pak Ustaz? Iya, saya melihat bahwa bukan hanya orang Bani Israel sekarang yang melihat bahwasanya neraka itu enteng. Banyak juga orang yang sekarang menganggap itu enteng. Buktinya kadang-kadang sudah pun bebuih mulut ustaz-ustaz itu berceramah di podium, di khutbah Jumat, di Isra' Mi'raj, Muharram, menjelaskan masalah aurat, menjelaskan masalah perjudian. Sholat wajib kajang, iya. Jadi namun tetap saja tidak ada kesadaran atau sedikit perubahan di tengah-tengah masyarakat kebanyakan, walaupun itu tidak semua sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu juga sekarang kita menyaksikan di mana mereka melihat api neraka itu enteng. Enteng ya. Ya, orang yang sudah dijelaskan bahwa membuka aurat itu adalah suatu dosa dan itu akan diazab oleh Allah di dalam api neraka, mereka menganggap enteng. Nah, mengapa salafus salih dahulu melihat bahwa api neraka itu sangat mereka takuti, padahal mereka sendiri belum pernah melihat api neraka sama dengan kita. Karena mereka menghayati betul hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat suci Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan api neraka. Nah, bercerita tentang api neraka, tentang azab api neraka, ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya kebanyakan di surah Al-Makkiyah. Ya, surah-surah Makkiyah, ayat-ayat pendek yang kita lihat di dalam juz 30 sebenarnya. Jadi cerita tentang azab api neraka itu paling banyak di juz 30 di akhir-akhir daripada isi Al-Qur'an, seperti misalnya Al-Qari'ah, surah Al-Qari'ah, kemudian surah Al-Hakumut Takatsur, Al-Waqi'ah ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang di situ menjelaskan. Misalnya saja kita ambil salah satu contoh, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Api yang menyala-nyala. Jadi jelas sekali bahwa api itu menyala-nyala dan akan membakar tubuh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah Al-Qari'ah. Misalnya dalam surah Al-Maun lagi, kita menjumpai bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan orang-orang yang lalai terhadap salatnya dan dengan kelalaian itu dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Begitu juga dalam surah Al-Hakumut Takatsur, surah At-Takatsur. Jadi penghayatan mereka terhadap isi kandungan Al-Qur'an itu membuat mereka benar-benar takut. Nah, sekarang kebanyakan daripada umat Islam khatam dia membaca Al-Qur'an, Ustaz. Iya. Kalau membaca Quran khatam, tapi membaca Al-Qur'an nah, ya, satu lembar pun payah satu hari. Tapi kalau Quran, Kompas itu kan bisa sampai 56 lembar. Iya. Ya. Waspada, yang koran-koran yang lain itu bisa selesai mereka baca. Iya, bahkan ada satu rumah 5 koran. Iya, ya, betul. Semua dibaca ya. Semua dibaca, tambah lagi dengan majalah-majalah yang lain. Tapi Al-Qur'an selembar pun tidak tersentuh. Berat rasa hati. Iya. Ya. Makanya kalau yang pernah dirasakan oleh para nabi dahulu yang mengatakan kemudian dicantumkan di dalam Al-Qur'an, di mana nabi pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Qur'an ini. Mengapa pengaduan ini terjadi? Karena ini realitas yang terjadi dan sebenarnya bukan hanya di zaman Rasul, tapi terlihat saat sekarang ini dengan kasafnya itu ya. Iya. Jadi Rasulullah itu seakan-akan diberikan Allah pengetahuan yang akan terjadi pada masa yang akan lampau, di mana manusia akan meninggalkan Al-Qur'an. Nah, padahal kalaulah umat Islam itu kembali kepada Al-Qur'an, inilah sumber dari kejayaan. Iya. Ya, para ulama kita dahulu telah menegaskan bahwa kejayaan umat Islam adalah ketika mereka kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dari kajian surah Al-Baqarah ayat 80 ini semakin tegas betapa orang-orang Yahudi itu merubah mengutak-ngatik kitab suci mereka, yaitu Taurat dan Injil. Mereka mencoba mencari celah untuk membenarkan apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan. Bahkan mereka merasa bahwa mereka itu adalah kekasih Allah, mereka itu adalah anak Allah, sehingga Allah tidak akan menyiksa mereka kecuali hanya beberapa hari saja. Api neraka tidak akan membakar mereka, tetapi hanya mengelus-ngelus dan menyentuh mereka sedikit. Ini adalah sangkaan sungguh menunjukkan bahwa hati mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, sungguh apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi ini amat sangat mungkin juga terjadi pada kita saat sekarang ini, jika kita tidak mau rujuk kepada Al-Quran, jika kita tidak menjadikan Al-Quran bacaan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita tidak kita biarkan berdebu, tidak kita hanya jadikan hiasan, tetapi kita jadikan bacaan, telaahan setiap hari, sehingga kejayaan Islam bersumber dari rumah kita masing-masing. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardiansah bersama tim terjemah Safir Al-Azhar, Al-Ustaz Hanafi Ismet MA dan Al-Ustaz Zainal Arifin MA, mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum, dan kami memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada para pendengar apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.